Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sesi yang ke-6, sesi terakhir insyaallah. Tadi sampai mana? Soalan yang bawah, asabakumullah. Wahai Syekh, semoga Allah memberikan pahala untuk Anda. Idza madda al-kufaru yadahum. Jika orang kafir madda menjulurkan yadahum, tangannya. Menjulurkan tangannya mau salaman gitu. Ya. Liyusahibu al-uridu. Untuk liyusahibu, untuk agar, karena mereka mau berjabat tangan. Ya. Apakah aku tolak? Jadi ada orang kafir, bahkan orang kafir fasih mengucapkan salam. Assalamualaikum. Salam. Atau orang kafir antum habis presentasi disalam. Selamat ya. Selamat, selamat. Pegang gini. Orang kafir. Boleh atau tidak? Gitu. Kata sih, "Hal uridu, bolehkah saya tolak?" Orang kafir gini, "Oh." Gitu, kurang lebih. Boleh gak saya tolak? Boleh gak saya berpaling, menghindar? Al-jawabu idza sallamu alayka. Jika mereka mengucapkan salam kepada engkau. Wa maddu aydiyahum. Dan mereka menjulurkan tangan mereka. Ilaika, kepada engkau. Fasafihhum. Maka jabat tanganlah mereka. Karena mereka duluan, yang penting jangan kita. Ma fihi ba'sun. Ya, it's okay. Tidak mengapa. Masa saya Fauzan ngomong it's okay? Itu arti dari saya. Maafi hibasu. Tidak mengapa. Amma annaka tabada'uhum bisalam. Tapi kalau Anda yang memulai mereka salam, assalamualaikum. Wabil musafahati, atau salam, salaman duluan. Fahadala yajus, ini enggak boleh. Ya? Hah? Enggak. Antum aja. Ya? Saya enggak. Antum. Materinya. Ya, jadi kalau orang kafir duluan mengucapkan salam, kan kata siapa? Tadi. Amma idza sallama alaika, mereka mengucapkan salam. Wa maddu aydihi. Ya, salamnya mungkin sepada gitu. Asal jangan lintas agama aja salam. Ya, mereka ya boleh. Bolehkah dijawab? Waalaikumsalam gitu boleh kan? Ya, memang ada riwayat Aisyah. Kenapa Aisyah menjawab waalaikum? Karena mereka mentahrif salam. Memplesetkan. Harusnya assalamualaikum. Assalamu alaikum. Diplesetin sama orang Yahudi. Salam aja diplesetin. Nah. Hintoh jadi hintoh. Nah, Jahmiyah itu ngikut-ngikut Yahudi kata para ulama. Istawa istaula. Ya. Nah, kata para ulama kalau mereka memplesetkan assalamu alaikum. Dan asam itu ingat hadis Habatus Sauda. Habatus Sauda dawali kulida illa sam. Apa itu sauda? Obat segala macam penyakit kecuali asam. Hah? Apa itu asam? Al-maut, kematian. Nah, orang Yahudi memplesetkan assalamu alaikum. Kedengarannya assalamu alaikum. Padahal kematian untukmu. semoga kamu mati. Aisyah dengar, maka Aisyah membalas, wah, la'anakumullah ya bani khinzir wal qaratin. Semoga Allah melaknat kalian wahai anak babi dan kera. Karena nenek moyang mereka dahulu pernah dilaknat jadi babi dan kera. Kata Nabi apa? Mahlan ya bintas siddiq. Cukup balas saja. Wa'alaikum. Cukup balas. Wa'alaikum. Nah, kalau orang kafir fasih lengkap. Assalamualaikum. Wah, gak ada sahnya nih. Assalamualaikum. Coba ulang. Ya, asam apa assalamualaikum? Assalamualaikum. Wah, gimana dong nih? Ya, sebagian ulama membolehkan jawab. Ya. Waalaikumsalam. Namun sebagian lagi menyatakan sebagaimana salam Rasul kepada Heraklius. Apa kata Rasulullah SAW? Ngirim surat kepada Raja Romawi. Ya. Min Muhammadin Rasulillah. Min Muhammadin ibni Abdillah Rasulillah. Ila Heraklin Azimir Rum. Dari Muhammad Rasulullah kepada Herakl. Heraklius. Azimir Rum. Ya, Raja Romawi. Ya, salamun ala manittaba al huda. Semoga keselamatan tercurah kepada yang mengikuti petunjuk. Aslim taslam. Wah. Masuk Islam engkau wahai Heraklius. Taslam. Engkau akan selamat. Wa alaikum. Assalamualaikum. Salam ala manittaba al huda. Dalam hati boleh tak? Hah? Mahatuf. Emangnya nahu di hatuf? Takdir. Ah, ya. Baik, barakallahu fiik. Nah, tapi kalau kita duluan menjabat tangan enggak boleh. Ya, kalau dia bos kita gimana? Bagaimana? Pokok masalahnya begitu. Ya pak, gitu aja. Ya, pagi pak, atau nggak perlu lah basa-basi. Tapi tadi gimana? Dikira sombong lagi. Wah, atur sendirilah. Gimana biar nggak sombong? Gitu. Emangnya boleh kerja sama orang kafir? Boleh. Sebagian sahabat pernah kerja di kebun-kebun Ali bin Abi Thalib bahkan di kebun-kebun kurma orang-orang kafir. Boleh. Bos antum orang Jepang, orang Jerman, orang Cina, orang kayak antum Toyota, wah, orang kafir, orang punya Jepang, boleh nggak? Iya boleh. Schneider orang mana tuh? Jerman. Hah? Prancis. Oh, oh, masya Allah, pantes Pak Repi pernah foto di Paris. Ya. Soal pertanyaan berikutnya. Man qala bidhahabi ila al-arrafin ila al-arrafina fi muhawalatil bahsi anil mafqudi min al-amwali masalan wa huwa ya'taqidu annahu la yajuzu adh-dhahabu ilaihim fi shifa'in min maradin. Pertanyaan. Wahai Syekh, bagaimana pendapat Anda man qala bagi orang yang berkata bidhahabi, ya, bagi orang yang berkata membolehkan bidhahab pergi ilal arrafin ke para peramal, ya, dukun, fi muhawalatil bahsi, sebagai upaya untuk mencari anil mafkudi, barang yang hilang, minal amwal, yaitu harta yang hilang, masalah, minal amwal, itu berupa harta, misalkan, barangnya hilang, bukan lapor polisi, malah datang ke dukun. Wa huwa ya'taqidu, dan dia tetap meyakini annahu la yajuzu adh-dhahabu ilaihim, tetap enggak boleh pergi ke dukun, datangnya enggak boleh. Tapi tanya juga, Mbah, saya punya motor, mobil hilang, gimana nih, Mbah? Platnya nomor berapa? Ya, segala macam, bukan lapor ke polisi, datang ke dukun. Allah musta'an. Orang mau lapor polisi, bawa STNK, nih motor saya. Ini datang ke dukun, logisnya di mana? Ya. Atau ya, kata Syekh, ya. Dan dia meyakini tidak boleh pergi kepada mereka dalam menyembuhkan fi syifa'in min marad min maradin. Ya. Ya, atau karena ingin berobat dari penyakit tapi tetap meyakini enggak boleh datang ke dukun, gimana? Kata Syekh, la yajuzu hadza. Ini tetap enggak boleh. Li'anna, karena kata Nabi, man ata'arrafan. Ini Nabi yang bicara. Ini Syekh mengutip, barang siapa yang datang ke dukun, lantuk bala lahu sholatun arba'ina yauman, tidak akan diterima sholatnya 40 malam, 40 hari. Tidak diterima sholatnya 40 hari. Ya, ini walaupun tidak membenarkan, walaupun dia tidak meyakini ini enggak boleh. Ya. Dan Nabi bersabda, ini kalau boleh nih, sekarang meyakini dan membenarkan apa yang dikatakan si dukun. Man ata arrafan, barang siapa yang datang ke dukun, peramal, au kahinan, dukun, fasaddaqahu. Dan dia membenarkannya bima yaqulu. Ya. Dan dia membenarkan dari apa yang dikatakan si dukun tadi, faqad kafara, maka dia kafir. Bima unzila ala Muhammad, terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau membenarkan. Kalau tadi ya enggak membenarkan, enggak diterima salatnya. Walamma su'ila anil kuhan, maka Rasulullah sallallahu ketika ditanya tentang dukun, boleh enggak tanya ke dukun? Kata Nabi sallallahu la ta'tihim, enggak boleh datang ke mereka. Enggak boleh datang ke mereka. Fala yajuzu adhhabu ilaihim, maka tidak boleh pergi kepada mereka hatta walau yusaddiq wa hatta walau lam yusaddiqhim. Hatta walau lam yusaddiqhum. Walaupun dia tidak membenarkan si dukun tadi. Ya. Jadi jelas ini ya. Soal berikutnya. Asabakumullahu. Semoga Allah memberi pahala untuk Anda, Mas. Ya. Man ankara hadisan. Ya, barang siapa yang mengingkari satu hadis, au hukman atau ya, hukum, sebuah hukum, minal ahkam dari hukum-hukum agama ini, bidakwa dengan klaim anna hadza hadisun ahad. Bahwasanya itu kan hadis ahad. Ya. Hal apakah hal yakfur bidzalika? Apakah dia kafir dengan sebab itu? Ya. Kata Syekh, la yakfur bidzalika. Dia tidak kafir dengan sebab itu. Idza kana muta'awwilan. Jika dia mengingkarinya karena mentakwil. Wah, ini hadis ahad enggak bisa jadi hujah, kata dia. Ya. Li'anna aktsara haula'i muqalliduna liman qablahum. Karena mayoritas mereka adalah muqallid. Ya, ikut-ikutan orang-orang sebelum mereka, guru-gurunya. Muta'awwilu. Ya, karena mereka mentakwil, fala yukaffarun, maka mereka tidak dikafirkan. Lakin yukhatta'un wa yudallalun. Mereka tetap disalahkan dan disesatkan. Dikatakan salah dan tetap dibilang sesat. Yudallalun. Ya, yudallalu, disesatkan. Paham sini ya? Ada orang yang mungkin menolak hadis, misalkan tentang ketaatan kepada pemimpin. Ya takwil, karena ini hadisnya itu apa? Segala macam. Enggak bisa. Oh, enggak bisa dikafirkan. Enggak bisa dikafirkan. Ya, beda dengan orang yang menolak ya, sesuatu yang telah diketahui secara aksiomatik dalam agama ini. Ma'lum minad din bidawah. Menolak keharaman, ya, keharaman zina misalnya. Tapi dia menolak, ya, misalkan ketaatan kepada pemimpin secara mutlak gitu. Hanya ketaatan kepada pemimpin mukmin, muslim itu kan terdapat dalam hukum Islam. Nah, dia menolak ini karena takwil, karena dianggap pemimpinnya kan kafir, pemimpinnya kan tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka apakah orang ini kafir? Tidak. Paham gak sih? Nah ini, di sini Syekh menjawab ini. Nah, enggak kafir. Soalun, pertanyaan berikutnya. Ahsanallahu ilaikum. Semoga Allah ya memperbagus keadaan Anda, wahai Syekh. Yaqumu ba'dul ikhwati. Ya, ada sebagian ikhwah yang mereka bi fardhi gharamatin. Mereka mewajibkan gharamah denda. Ya. Gharamatin maliyatin, denda harta, denda duit, denda uang. Ala man qala ala zaminihi bi kalimatin nabiyatin aw ghairiha. Mewajibkan denda berupa uang, harta kepada orang yang memfitnah saudaranya. Ala man qala ala zaminihi itu berkata buruk, berkata memfitnah saudaranya dengan kalimat yang nabiyah, tidak pantas atau semisalnya. Ya. Baik. Jadi dia seperti sudah punya kesepakatan satu kelas misalnya. Ada yang fitnah yang ternyata enggak terbukti, yang fitnah wajib bayar. Mungkin dia punya kesepakatan tertulis gitu. Baik. Ya. Kemudian tujma'u hadhil gharamatu ba'da fatratin. Kemudian gharamat ini, denda-denda duit ini dikumpulkan ba'da fatratin, setelah beberapa selang waktu. Ya. Wa yuqimuna biha asya'an. Kemudian dengan denda tadi mereka ya, makan bareng, makan malam. Acara makan-makan malam. Makan malam au wada'an atau makan siang. Wah. Jadi dikumpulkan. Siapa aja nih yang udah memfitnah? Tuh, 2, 3, sekali fitnah 100 ribu. Ternyata fitnah 10 orang, nah 1 juta. Dikumpulin, ayo kita makan-makan, hasil bayar uang fitnah. Ini yang nanya kan ada nih di Saudi. Nah, nih, semangat beragamanya anak-anak Saudi mungkin ya. Baik. Wa idza kana al-khata'u kabiran. Nah, tapi kalau kekeliruannya itu, kesalahannya itu besar, ya, faradu, maka mereka teman-teman ini mewajibkan alal muhti, bagi orang yang salah besar tadi mewajibkan apa? Dzabihatan. Mewajibkan apa? Sembelihan kambing. Wah, potong kambing kamu. Ntar kita makan-makan. Insyaallah ada aja. Wa aslahu bainal mutakhasimaini, dan mereka mendamaikan dua orang yang bertikai tadi. Kamu salah kamu. Potong kambing, udah bayan-bayan gitu. Mana kelingkingnya, mana kelingkingnya? Ini kan. Apa hukum hadah? Apa hukum hal ini? Ah, panjang tuh. Saya jawabnya sedikit. Ya, saya jawab hadah la yajuz. Gak boleh. Liannahu la yahillu malum ri'in muslimin illa bitibatin min nafsi. Gak halal darah seorang muslim kecuali dengan kerelaan diri dia. Amma annahu yufradu alaihi wa yulzamu bihi fa hadha haramun. Adapun jika dia diwajibkan, diilzamkan, diharuskan, maka ini haram. Ya, enggak boleh. Jawabnya gini aja. Singkat. Kemudian soalun, pertanyaan berikutnya. Ma hukmu ta'zimi lillahi quratin muhtarifin kafir. Wah. Apa hukum ta'zim, mengagungkan ya lillahi quratin, pemain bola. Yang pemain bola ini muhtarif. Muhtarifin, profesional, pemain bola profesional bayaran. Ya, dari orang barat gitu. Panggil ke sini. Ya. Misal diundang Roger Mila. Main buat Pelita Jaya. Lo kan ada kan? Ada. Hah? Ada kan? Ya, just Roger Mila main Kamerun main di Lebak Bulus. Liga Danhill. Ada lo. Ya, misalkan ya. Ya, muhtarifin dia profesional, kafir, kafir dia. Yusni alaihi. Wah, akhirnya dia memuji si kafir tadi. Wah, dipuji, diulukan. Ya. Siapa mau buang kesak ya? Kafir. Kesak, kesak. Ya. Mau buang kesak. Indama ya, jadi ketawa sih. Ketika yatasabbabu fi nasril fariqi. Ketika dia tasabbabu menjadi sebab finasil fariq, kemenangan buat tim, buat klubnya. Jadi gara-gara si kafir tadi, ya, Bandung Raya menang. siapa pemain kafir dulu? Lupa. Peri Sandria, bukan Peri Sandria lokal, apalah. Ya, Dejan Satya Seping. Itu atau kan belum lahir. Ya, tahu enggak Bandung Raya? Persib. Bukan, atau orang Bandung kok enggak tahu Bandung Raya. Arga tahu enggak orang Bandung juga? Tahu, wah, masa tahu aja Arga. Ya. Jawab. Ya. Ma asna ala kufrihi wa inna ma asna ala laibihi wa maharatihi fi laibihi. Nah, perhatikan. Ya. Tidaklah dia memuji kekafirannya. Namun si fans-fans ini memuji karena permainan dia dan karena kemahirannya dalam permainan bola, gitu kan? Fa'ala kulli halin, namun walau bagaimanapun, in hada akh hada khatarun, ini berbahaya. Wa ya'samu alaih, dia tetap berdosa. Tetap dosa, muji-muji, Messi, Messi. Dia puji-puji, tetap berdosa. Kalau dia puji, wah, Messi kafir jago, kafir dia langsung. Ya, kafir langsung. Ya. Tapi kalau dia puji aja karena permainan dia, tetap dosa. Ini enggak boleh. Ya, lakin ma yasilu ila haddil kufri. Namun tidak sampai ke derajat orang kafir. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan di tempat yang lain ditanya jawab kajian beliau Masdaruna fi Talaqqi al-Aqidah menerangkan, pakai baju bola yang ada nama orang kafir ini bentuk wala kepada mereka. Enggak boleh, haram. Ya. Yang pakai baju nama muslim aja boleh enggak? Enggak boleh, gulu. Pakai nama pemain muslim aja tuh antum. Antum pakai nama pemain muslim. Ya itulah. Apa kayak namanya Ruby Darwis kek? Ya, yang muslim-muslim tahu enggak Ruby Darwis? Wah, orang Bandung dia. Tahu. Ya. Yang muslim aja enggak boleh, yang kafir apalagi. Ini makanya. Anak-anak yang antum bapak-bapak nih punya anak nih. Ya. Bajunya itu, saya pernah lihat di sini tuh, anak-anak pakai sholat lagi. Nah. Waktu itu saya suruh pulang jadi pas saya jadi imam. Pulang-pulang ganti baju. Benar sih ganti baju. Ganti baju. Ingat enggak waktu pas lagi sholat tarawih? Ingat enggak? Anak-anak sholat tarawih sini. Saya kultum dadakan. Sebutin, pulang anak-anak pas itu gabis. Nah. Tadinya pakai baju Wayne Rooney, wow. Ganti Haromain bro. Iya, beneran ya. Kok ini kartu pengen bohong, bener ya? Betul, 2 tahun atau 3 tahun lalu di sini. Awal terawih. Pas saya kultum aja dadakan, wah, sebutin, pulang anak-anak langsung. Habisnya waktu itu pakai baju bola semua. Ada yang Wayne Rooney, ada yang siapa, duh kok ini anak-anak, wah gawat. Pulang semua, ganti Haromain, ganti, oh pakai gamis. Cepat anak-anak nasihatin, bapak-bapak malah tambeng. Anak-anak cepat dinasihatin, pulang langsung, tuh balik gua. Langsung jadi ustad, ustad cilik. Bapak-bapak coba digituin, dalilnya banyak. Tapi kan. Mana lagi tadi? Ya, al kufru law annahu madahahu ala kufrihi. Maka kekufuran, seandainya dia memuji si pemain kafir tadi ke atas kekufurannya, wa ala dolalihi atau kesesatannya, au syaukihi atau karena kejahatannya. Yeah. Syirikan dia. Antum apa? Syirkihi ya? Atau karena kesyirikan dia. Fa innahu yakunu kafiran. Maka si muslim yang memuji ini kafir. Maka enggak ada itu cerita gambar-gambar orang kafir di rumah kita. Ya dahulu ya. Saya punya teman kamar itu pemain bola semua. gambar-gambar pemain bola. Pemain-pemain bola semua di kamarnya. Ada Eric Cantona di kamarnya. Wah, lengkap semuanya. Ya. Nah, ini gambar. Kalau negara-negara itu ada Brazil sebenarnya. Hah? Negaranya. Nah, itu kan bukan negara Muslim. Enggak boleh. Enggak usah. Apalagi sekarang tim-tim bola itu mereka dibikin, dibangun di atas sejarah dendam kesumat terhadap perang salib. Ya. Akhirnya sebagian klub-klub bola lambangnya salib. Karena dendam kesumat di perang salib itu mengingat kembali ya, semangat perang salib. Eropa dahulu bersatu. Mereka pergi semuanya ke Palestina untuk menyerang kaum muslimin. Eropa bersatu. Lambangnya salib semua. Mau negaranya apa salib semua. Walhasil saat ini banyak negara Eropa lambangnya salib, terutama Eropa Utara. Ya, Swedia, Norwegia, Finlandia, Denmark, Inggris, Scotland, itu semua salib semua. Pakai salib-salib semua. Ya, ya dah. Iya. Apa tuh? AC Milan ada salibnya. Wah. Ya. Kalau Persib enggak ada. Apalagi Persikasi. Klubnya aja udah enggak ada. Ada Persija. Ya. Mana lagi tadi? Ya, amma ada laibil qurrati awil maharati fi sina'atin. Adapun karena permainan bola dia atau karena kemahiran dia fi sina'ah. Permainan kemahiran dia dalam bermain bola wahadafihi ta'dhimun lil kafiri, maka ini adalah bentuk pengagungan terhadap orang kafir. Wafihi ismun, maka dalam hal ini ada dosa. Walakin ma yasilu ila hadil kufri, namun tidak sampai ke tingkatan kafir. Soal pertanyaan berikutnya. Asabakumullah, semoga Allah memberikan pahala pada anda. Mal farqu, apa sih perbedaan? Fiman, salah ya. Bukan mal farqu ya. Mal qawlu. Mal qawlu fiman yakul. Ya. Apa pendapat yang benar tentang orang yang menyatakan la yukaffarul muayyanu illa idastawfa asyurutu wantafa'at al-mawani'u. Ya. Tidaklah individu dikafirkan secara muayyan. Pucuk itu kafir ya kafir. Kecuali setelah terpenuhi syarat-syarat dan tidak adanya penghalang. Maka kata Syekh, man sadara minhu al-kufru qawlan aw fi'lan aw i'tiqadan aw syakkan fa innahu yuhkamu bi kufrihi. Maka barang siapa yang muncul dari orang tersebut kekafiran, baik berupa ucapan, perbuatan, keyakinan atau keraguan, maka dihukumi dengan kekafirannya. Dihukumi aja, dia murtad udah. Amma fi qalbihi, adapun urusan hatinya, hadza la ya'lamuhu illallah. Ini enggak ada yang mengetahui kecuali Allah. Nahnu mawkhilna bil qulub, kita tidak, perhatikan kata Syekh di sini. Ya. Kita tidak diserahkan urusan oleh Allah terkait urusan hati. Innama nahnu mukiluna bidzahir. Ya. Atau innama nahnu mukiluna bidzahir. Namun kita hanya diserahi urusan dari yang nampak. Faman azharal kufra, maka barang siapa yang menampakkan kekufuran, hakamna alaihi bil kufri. Kita ponis dia kekufuran, kafir. Ya. Wa amilnahu muamalatal kafiri, dan kita bermuamalah, berinteraksi dengan dia seperti interaksi orang-orang kafir. Ya, tidak mengucapkan salam padanya lebih dahulu dan seterusnya. Tidak menyolatkan dia dan seterusnya. Urusan hati dia serahkan pada Allah. Ya, kita bukan urusan yang batin-batin itu enggak. Ya, juga masuk masalah membunuh itu urusan pemerintah. Ya, urusan pemerintah. Makanya Syekh Shalih Fauzan menyatakan di banyak tempat dia dikafirkan, tapi untuk diberikan hak itu urusan pemerintah. Ya, urusan pemerintah. Nanti dibawa ke kodi baru, ya, itu kodi yang memutuskan. Ashabukumullah. Mana berikutnya? Soal. Ma hukmu musyahadati af'ali saharati walau lam ya'taqid fi ma yaf'alu? Ma hukmu musyahadah? Apa hukum menyaksikan af'ali saharah? Ya, menyaksikan af'al, perbuatan-perbuatan sihir, pertunjukan sihir para saharah, para tukang sihir. David Copperfield datang, boleh enggak nonton gitu. Ya, dan sekarang kan penyihir-penyihir itu punya panggung tersendiri. Bahkan ada TV yang pernah menayangkan kayak kompetisi para dukun kayak gitu. Iya, dan bila. Ya. Dukun idol. Ya, semacam itulah. Walau lam ya'taqid fi ma yaqul, walaupun tidak meyakini apa yang dilakukan oleh para penyihir tadi, bolehkah seperti ini? Kata Syekh, hada radiya bil kufur. Berarti orang ini ridho terhadap hada radiya bil mungkar. Ridho terhadap kemungkaran. Berarti hukumnya apa? Boleh. Ya, enggak boleh, enggak perlu. Hatta yang sulap-sulap kayak gitu. Ya. Hah? Keterampilan tangan itu nanti ya membawa kita kepada ketakjub segala macam. Mereka itu pendukan sulap. Nih, tiba-tiba ini. Mereka dusta kan? Mereka dusta. Oh, enggak ada kan padahal di sini ada. Kan enggak pakai sihir ini. Enggak pakai sihir. Nah, itu enggak penting. Trik-trik mau ngapain kayak gitu. Enggak ada manfaatnya. Ya. Soalun. Pertanyaan, asabakumullah. Ya, semoga Allah memberikan pahala pada Anda misalnya. Ini terakhir ya. Syakhsun yalja'u ilaihin nasu. Ya, syakhsun ada seseorang ya yalja'u ilaihi annasu. Ada seseorang yang orang lain manusia bersandar kepadanya. Qabla hafril abar, sebelum menggali sumur. Sebelum menggali sumur. Abar jamak dari bi'ar. Wa yad'i, dan orang tersebut mengklaim annahu yarul ma'a, dia bisa melihat air. Dia tahu ini ada air secara kasat mata. Wa yaqumu an-nasu bi tasdiqihi. Ya, dan manusia pun akhirnya membenarkan dia. Al-jawab kata Syekh. Syekh jadi diminta pendapat. Gimana nih orang kayak gini? Kata Syekh, "Ma huwa yad'i annahu yarul ma'a." Dia enggak mengklaim ngaku-ngaku bisa melihat air. Lakin yad'i annahu ya'ribu at-turbata wa anwa asy-syajari allati fil ardh. Namun dia hanya mengklaim bahwa dia mengetahui at-turbah, jenis tanah atau jenis pepohonan ya yang ada di tanah. Ya, yang kemudian nah ini tanah kayak gini ini ada airnya. Gitu. Dia bukan dukun. Ya. Bukan. Ya, sama kayak orang ya, saya punya teman tuh. Apa tetangganya Mas Marwanto di Pondok Ungu itu Pak Buis. Dia jago tuh. Lihat, mobil ini bagus apa enggak? Ini cakep apa enggak? Oh, jangan, yang ini aja cakep. Piling-piling dia gitu. Bukan ada dukun. Bukan ada dukun dia enggak ya. Mak jangan main langsung ya. Ini habis ikut kajian saya puasa langsung nanyain kayak gini. Enggak, tapi alhamdulillah bertanya ke saya jelasin. Baik, kemudian lagi. Kemudian dia tahu alamat, dia tahu alamatin. Dia mengetahui tanda-tanda. Yastadillu nabiha. Ya, dia mengetahui petunjuk-petunjuk, ya tanda-tanda yang bisa dijadikan petunjuk. Ya. Biha akan adanya tempat air yang bisa dijadikan petunjuk dengan ya, tahu dia ngertilah isyarat-isyarat di tanah. Li annahu yastadillu bi asya'a dhahiratin. Ya. Ya, karena dia menjadikan petunjuk dengan perkara-perkara yang zahir, yang nampak. Wa hiya nau'ut turbati, yaitu jenis tanah. Wa nau'us syajari, jenis pohon. Alladhi yanbutu fil ardi, yang tumbuh di tanah tadi. Jadi dia tahu oh, ini pohon apa di sini. Oh, ini pohon ini sering apa namanya? Akarnya nyerap air, jangan di sini. Cari mata airnya. Cari tempat lain. Ini kan pernahnya di Arab, di gurun gitu. Enggak kayak di sini di Bekasi antum nancepin mana aja. Oh, insya Allah keluar ayat. Ya, mau di sini. Ya di Arab. Ya, baik mana lagi tadi? Bihukmi khibratihim, ya. Ini ditetapkan dihukumi kenapa? Bihibratihim karena pengalaman mereka sebagai tukang gali air. Bihadzihil umuri terkait perkara ini. Jadi bukan dihukumi sebagai orang yang mengetahui yang ghaib. Ya, beda ya antara ramalan dan prediksi. Kalau ramalan itu tahu yang ghaib, kok prediksi ada tanda-tandanya. Ya, misal apa namanya? Komentator bola gitu. Bagaimana menurut Bapak kedua? Menurut saya dia kalah nih, membalikan keadaan. Udah main belum? Belum, kan lagi istirahat. Kan belum lagi istirahat. Dia cuma dia bilang, menurut saya ini yang, kenapa? Ada indikasi-indikasi. Oh ini karena yang ini udah letoy. Misalkan, oh yang ini pergantian pemain, seger pemainnya, bisa membalikan keadaan. Nah gitu. Ya, jadi bukan ramalan. Sama kayak sebagian ustaz menyatakan, ini kalau kita gak ikut pemilu nanti khawatir, itu bukan ramalan. Prediksi. Gak bisa dikatakan, ini dukun nih, ini peramal nih. Nah, kalau dukun gak peramal, kafirin aja. Kan jelas. Dukun peramal masa gak dikafirin? Kafirin aja udah. Nah, itu bukan ramalan namanya prediksi. Itu. Karena ada isyarat-isyarat. Itu kan perkara yang akan datang. Itu ya, hati-hati dalam menghukumi. Tapi selesai. Alhamdulillah dalam beberapa sesi. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang kita lakukan hari ini, menganugerahkan keikhlasan. Ya, tentunya saya banyak salahnya. Saya maaf. Ya, benar ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan depan insyaallah di pekan kedua ya kita insyaallah tetap akan mengaji kita malam ini.